jalan-jalan berduaan mencari hiburan. Asyik. Semuanya yang diminta selalu akan ku beri, karena aku ingin menjaga gengsi. Tapi tak kukira gadis pujaanku ternyata mata duitan. Kini habis sudah sebulan gajiku, semuanya telah diparoti. Kini ku tak pernah lagi mau sok menjaga gengsi. Beginilah akibatnya kalau sok aksi. Pernah lagi mau sok menjaga gengsi. Beginilah akibatnya kalau sok aksi. Sial deh, sakit kan neh lagi.